masing. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam satu yang mengangkat tema tentang Islam dan peradaban. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk mentadabur surah yang sangat luar biasa sekali. Allah menggambarkan sebuah tahapan yang sangat luar biasa. Diciptakan jiwa dari jiwa yang satu, kemudian dipasangkan dan berkembang menjadi miliaran manusia. Apakah sesungguhnya tadabur atau makna daripada surah yang berikut ini, Al-Hujurat 13? Silakan, terus mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, karena ini Indonesia kebisikan, kita ini memang diajarkan oleh Allah untuk selalu mengerti tentang siapa kita, di mana kita, dan kemana kita. Dengan satu perintah dari Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnak kari wa umna wa ja'alnakum su'uba wa qaba'ila wa ta'arufu inna akramakum indallahi akramakum. Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nas, hei manusia, yang bukan manusia enggak dipanggil sama Allah. Jadi kalau kita ngaji di pondok dulu, ya ayuhannya sebagai manusia, yang tidak manusia tidak baik. Ya manusia lah, yang dipanggil itu manusia. Pijak pertama peradaban itu manusia. Kita ini manusia. Manusia ini harus sadar betul kalau kita manusia. Kesadaran pertama adalah ini ya ilmu fil ardi khalifah. Kita itu diciptakan untuk mimpin. Mimpin apa? Mimpin segala yang ada di bumi ini. Nah, yang ada di bumi itu apa? Ya makhluk selain manusia. Itu asli, kambing, sapi, alam ini asli penduduk sini. Kalau manusia ini harus diingatkan bahwa manusia ini pendatang dari langit. Kita ini alien. Tadi bukan penduduk sini, makanya agar tetap ingat kita manusia. Baik, lakukan sholat nafin sana fi aksani atau yang terbaik. Karena kita yang terbaik, jangan sampai merendahkan diri kita seperti bukan manusia. Mulut kita paling baik. Mulut kambing dari dulu begitu. Kalau lapar mbak kalau pengen kawin mbak itu mulut kambing, tapi mulut manusia nirukan apa saja bisa karena yang terbaik. Bahkan mulut manusia ngomong tanpa bunyi. Jadi manusia mulutnya tangan yang terbaik, tangan monyet ya begitu. Gak ada monyet kok terputar kupil itu gak ada. Tapi tangan manusia bisa apa saja. Bahkan bisa ngomong tangan manusia. Saking baiknya. Nah ini harus diingat. Tangan yang terbaik. Jangan sampai merendahkan derajat kita ke derajat bukan manusia. Kita sadar betul kita manusia. Mampu mengatur apa saja di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya laut sama manusia kalah bikinkan kapal, angkasa bikinkan pesawat, burung-burung kalah sama manusia, bahkan singa pun kalah sama manusia. Gunung manusia datang, gunungnya habis. Nah ini jangan lupa, manusia mampu mengalahkan apa saja. Karena manusia adalah pemimpin yang akan mengatur baik buruknya bumi sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar menjadi manusia adalah kunci membangun peradaban. Itu kuncinya di situ. Makanya jangan pernah lupa kita ini manusia. Jangan lupa. Jangan kemudian meniru kambing. yang tidak mengerti siapa pasangannya. Jangan mencontoh ayam yang tidak pernah mengerti halal haramnya makanan. Jangan mencontoh apapun, kita ini manusia. Ya, manusia diciptakan terbaik, semoga datang yang terbaik, pulang nanti tetap yang terbaik. Itu manusia. Saya yang dirahmati Allah, itulah sebuah pelajaran penting bahwa ternyata pelaku perubahan di muka bumi ini adalah makhluk atau alien sebelum dijelaskan oleh guru kita tadi, manusia. Bersyukurlah kita dihantar di muka bumi ini. Lantas apa sesungguhnya pesan yang menurunkan makhluk spesial yang bernama manusia di muka bumi ini? Selepas pesan tersebut dari kita telah bersama kita di Indonesia. Sawah harus digarap dengan baik, harus bersih, tidak boleh kotor. Maka perempuan harus bersih, harus didandani, karena sawah yang baik akan menumbuhkan tumbuhan yang baik. Yang baik harus dipupuk sawah itu. Juga jangan dibikin marah hatinya. Dia harus selalu dibikin senang. Dan laki-laki harus ngerti, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih kuat dari wanita. Maka yang tugas kuat melindungi yang lemah. Maka sawah harus dijaga dengan betul. Nah, kalau laki-laki ngerti tugas itu, enak. Dia harus selalu cantik, karena sawah tidak boleh kotor. Maka tugas laki-laki mempercantik wanita. Berikan lipstik, belikan yang ini tugas. Kalau laki-laki ngerti itu, maka sawah-sawah akan subur, akan menumbuhkan tumbuhan yang baik dan bagus dan kuat. Makanya perempuan ini biasa saja. Ya, ini kunci. Kalau kita nggak paham ini, jangan pernah mengharapkan peradaban tumbuh dengan baik, karena almar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Nah, tiang itu yang punya tugas memperbaiki. Penanam tidak pernah melebihi tugas sawah untuk menumbuhkan, tapi yang nanam harus selalu menjaga sawah. Maka jangan emosi kalau perempuan marah. Menjadi sawah itu berat, karena berada pada satu titik yang tidak bisa pindah. Karena kalau sawahnya pindah-pindah, tanamannya rusak. Biarlah tanamannya yang pindah-pindah. Iya, tapi sawahnya harus tetap utuh. Loh, sawah tidak, yang nanam pindah-pindah, tidak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Perempuan yang ditanami, laki-laki yang nanam. Bukan gitu, yang nanam mesti ngerti tanamannya, jangan dibikin tidak tumbuh. Maka laki-laki yang paling mengerti perempuan pasti akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang hebat. Dan tanaman-tanaman yang hebat lahir dari petani yang hebat, lahir dari sawah yang subur. Kalau itu terjadi, maka bangsa manapun akan bangkit. Dan kebangkitan sebuah bangsa ditentukan oleh peradaban laki-laki dan perempuan yang saling pengertian. Kasih uang, senangkan hatinya, laki-laki harus melakukan itu. Negara akan bangkit, bangsanya akan bangkit. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Analogi yang sangat luar biasa, ketika manusia diperumpamakan sawah yang ditanam, dipupuk, dan ternyata tumbuh subur. Dan pemirsa dari mati Allah, tentu saja sebuah tahapan yang sangat luar biasa diciptakan Allah di muka bumi ini, dari jiwa yang satu yang bernama makhluk yang bernama Adam atau laki-laki dipasangkan dengan makhluk yang bernama wanita, maka terlahirlah miliaran manusia. Tetapi yang sangat menarik, dari miliaran manusia ini, ternyata yang paling baik di depan atau di mata Allah adalah yang paling bertakwa. apa sesungguhnya makna daripada takwa di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Insya Allah, itulah yang akan kita sampaikan dalam segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Makanya dibikin besar, karena Eropa orang yang apa nggak punya daun kalau musim musim dingin karena rontok di musim gugur, makanya yang nggak rontok itu cuma daun cemara. Kemungkinan itulah makanya teman-teman Nasrani kalau hari Natal pakai daun cemara karena mungkin hanya itu yang nggak rontok. Kalau Natal itu asli Cilodong bisa jadi daun jambu. Makanya nggak usah emosi, nanti masjid tajuk gede ini nggak apa-apa ditanami pohon cemara, nggak usah emosi. Cemara pohon Kristen bukan, semenjak kapan pohon punya agama? Ini kita jangan mengerti aja orang Afrika hitam karena mungkin Allah nyicipin singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam itu gampang gak kelihatan. Dan Cina tembem sipit karena apa? Karena di Cina ada musim dingin, salju turun, mataharinya kelihatan, mataharinya silau, lama-lama gini. Nah kita jadi kecil-kecil gak perlu emosi. Karena yang kecil-kecil seperti kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Apa saja ada karena mereka tidak memiliki satu. Orang Eropa memiliki apa saja, orang Cina memiliki apa saja. Yang tidak mereka miliki cuma satu, dan itu milik kita. Matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam, itu hanya milik Indonesia. Gak panas, gak dingin. Makanya bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang indah. Tidak ada emosi yang berlebihan, tidak ada dengki yang berlebihan. Kita dari dulu bersama-sama karena kita menghirup matahari yang rembu apa, kita menghirup udara yang sama dari sumber matahari yang sama. Maka orang sini mengerti aja. Yang Eropa gak punya matahari pergi ke Bali, tidur terlentang di pantai, kita mengerti. Dan kita gak perlu bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab karena nanti pindah ke negara lain. Inilah pengertian pengertian bangsa ini cukup mengerti. Makanya kita ini indah. Nah ini, pengertian-pengertian ini dibutuhkan. Karena apa? Ini ketentuan Allah, gak ada yang bisa milih. Jadi manusia ya gak bisa milih, jadi laki perempuan juga gak bisa milih, jadi bangsa ya tidak bisa milih. Maka yang siapa yang terima ketentuan ini, berarti orang itu benar-benar menerima ketentuan Allah. Maka keputusan terakhir dari Allah, kalau kamu mengerti, aku kasih pangkat inna akromakum indallahi atqakum. Kalian yang terbaik adalah kalian yang bertakwa karena mengerti. Tidak bisa memilih takdir menjadi manusia atau kambing, tidak bisa memilih takdir menjadi laki-laki dan perempuan, dan tidak bisa memilih takdir menjadi orang Indonesia atau orang lain. Ini ketentuan dari Allah. Kalau kita mengerti ini, bangsa ini bangkit karena takwa menjadi jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja, kita gak akan ribut apapun, semua menjadi tenang. Lah bangsa yang mengerti dan bertakwa, ini urusan Allah akan dibuka. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, pasti dibuka. Nah, mengerti inilah yang susah. Kita kadang enggak mengerti kalau kita manusia. Kadang kita enggak ngerti kalau kita laki-laki dan kita enggak ngerti perempuan. Kita kadang juga enggak ngerti kita memang berbangsa-bangsa, bersuku. Cukup ini cuma diminta saling pengertian. Makanya dalam perbedaan jangan emosi. Inilah maka nenek moyang kita mempersatukan bangsa ini dengan perbedaan-perbedaan apapun ketentuan dari Allah dipersatukan dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu rumusan semenjak sebelum adanya Indonesia, itu semenjak zaman nenek moyang kita. Maka mengerti ini menjadi kunci sebuah peradaban. Maju tidaknya berawal dari pengertian yang sederhana seperti ini. Dan Allah mengajarkan kita untuk mengerti sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana dan kita alami setiap hari. Cuman kadang manusia lupa dan tidak mengerti. Maka umat Islam setiap hari disuruh menghadap ke Baitullah untuk mengingatkan di sini situlah letak manusia dan disitulah rumah pertama di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakah wa hudan lil 'alamin. Dan kita disuruh ke Jabal Rahmah agar kita mengerti disitulah awal manusia yang kemudian terpisah-pisah jadi bangsa dan suku. Islam mengajarkan teori dan praktek menuju perjalanan peradaban sampai di titik-titik dengan pondasi-pondasi dasar. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Luar biasa sekali pemirsa di rumah Allah. Kita telah mendapatkan pemahaman yang sangat luar biasa dari guru-guru kita berkaitan manusia yang diturunkan di muka bumi ini sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer yang berhubungan dengan alam, yang menyatu bersama alam, bagaimanakah memanfaatkan alam semesta. Nah, dalam segmen sesi berikutnya nanti kita akan berbincang dengan Kang Deli yang tentu saja saat ini kita menyelenggarakan pengajian dari Misaku, ada tajuk gede. Kalau kita menyaksikan masjid daripada masjid ini sangat besar, dan di sekeliling masjid ini ada sawah, kemudian ada segala pemandangan yang indah, pasti ada maksud di sini. Bagaimanakah manusia berhubungan dengan alam untuk menciptakan peradaban? Selepas pesan-pesan berikut ini, nama Misaku.